Setiap hari bermain bersama. Kini saatnya kita jaga dirimu. Ayo ke dokter, pastikan sehatmu. Ayo kucing ke dokter hewan. Periksa rutin sehat dan aman. Dengan kasih sayang kau tenang. Sehat selalu riang dan senang. Saat pagi kulihat kau bermain. Pernah bosan di sisiku stayin. Kini waktunya pemeriksaan. Agar kau kuat tanpa keraguan. Ayo kucing ke dokter hewan. Periksa rutin sehat dan aman. Dengan kasih sayang kau tenang. Sehat selalu riang dan senang. Pasti sehat bersama itu impian. Hidup panjang tanpa beban. Sambil jalan ku gendong dirimu. Tak terlalu berat bagiku. Karena kau sahabat sejati. Kau berharga dalam hidup ini. Ayo kucing ke dokter hewan. Periksa rutin sehat dan aman. Dengan kasih sayang kau tenang. Sehat selalu riang dan senang. Aku di sini, kau dan dokter berteman pasti.